Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar. Al-ikhwah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita di dalam hadis yang sahih, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali dari tiga. Sadaqatin jariyah, al-ilmi yuntafa'u bihi, waladun salifan yad'u lahu. Sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Dan kita orang tua apabila menjalankan amalah dengan baik, maka kita akan mendapatkan ketiga perkara itu sekaligus. Apa yang kita keluarkan untuk pendidikan anak-anak kita itu adalah sedekah jariyah. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu ilmu yuntafa'u bihi. Dan hasil didikan kita berupa anak-anak yang baik, itulah anak saleh. Dan di sini peranan orang tua di dalam mewujudkan anak yang saleh itu sangat besar. Nah, kita mengetahui ada sekian banyak faktor yang mempengaruhi pendidikan anak-anak kita. Tentunya setelah taufik dari Allah Ta'ala, ada peran orang tua, ada peran guru, ada lingkungan, ada peran pendidikan, sekolahan, teman bergaul. Kemudian ada pengaruh media massa dan yang lainnya. Tetapi faktor terbesar setelah taufik minallah adalah orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Fa abawahu ayyuha widani ayunasirani ayumajisani. Setiap anak itu terlahir di atas fitrah. Di atas keislaman. Di atas tauhid. Maka kedua orang tuanya yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, maka perhatikan dalam hadis ini, orang tua yang menjadikan anaknya. Maka ikhwah, kesolehan dan amal soleh orang tua itu sangat berpengaruh terhadap anak. Sangat berpengaruh. Ya. Tentu di antara bentuk kesolehan dan amal soleh orang tua adalah apa yang orang tua berikan kepada anak dari pendidikan. Ya. Nah, sekali lagi, kesolehan dan amal soleh orang tua itu besar sekali pengaruhnya. Anak memiliki sifat meniru yang sangat kuat. Ya, menjadi teladan adalah orang tuanya. Juga rezeki, nafkah yang diberikan kepada anak, apakah itu dari yang halal atau yang haram, itu juga pengaruhnya besar kepada anak-anak kita. Nah, maka hati-hati dari nafkah yang haram. Ya, karena pengaruhnya sangat besar kepada anak-anak. Kemudian al-ikhwah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan kisah-kisah sukses orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Ya. Mungkin yang terkenal adalah apa? Kisah Luqman. Ini yang sering diangkat dalam kajian-kajian. Kisah Luqman ketika mendidik anak-anaknya. Ada kisah Zakaria. Bagaimana beliau memelihara Maryam. Ada kisah Ibrahim alaihissalam dan yang lainnya. Nah, maka tema kita di pertemuan pagi hari ini adalah apa? Kita akan angkat keteladanan Ibrahim alaihissalam di dalam mendidik anak-anaknya. Nah, karena ini momennya momen Idul Adha, tidak lepas dari sosok Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Maka kita angkat sisi lain. Ya, kalau selama ini mungkin kaitannya dengan masalah ibadah kurban dan sebagainya, kita angkat sisi lain dari apa? Pendidikan anak. Banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan keteladanan Ibrahim alaihissalam. Juga ayat yang memerintahkan kita agar mengikuti Ibrahim alaihissalam. Ini memang kisah sukses luar biasa. Kalau kita perhatikan, seluruh nabi dan rasul seluruh nabi dan rasul setelah Ibrahim alaihissalam itu adalah keturunan beliau semuanya. Keturunan beliau, tidak ada dari luar beliau. Ini berarti apa? Dia sukses mendidik anak. Nah, Allah katakan di surat An-Nahl, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Beliau adalah orang yang qanit lillah, yang hanif, dan tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Ummah, Ibrahim adalah ummah. Umat dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Ya, umat dalam artian umat manusia, ya kan? Segolongan orang. Tetapi di sini umat maknanya adalah imam. Seorang pemimpin. Mu'alimul khair. Orang yang mengajarkan kebaikan. Al-qudwah fil khair. Teladan dalam kebaikan. Itu makna ummah. Jadi Ibrahim adalah seorang pemimpin, seorang yang mengajarkan kebaikan, seorang teladan di dalam kebaikan. Beliau adalah orang yang qanitan lillah, orang yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanif, orang yang condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan, dan beliau tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Ditambahkan lagi ayat berikutnya, syakiran li an'umi. Beliau adalah orang yang sangat-sangat bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, kemudian di surat An-Nahl, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti agama Ibrahim. Agar engkau mengikuti agama Ibrahim. Dan dia tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Nah. Kemudian di Ali Imran, Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benar apa yang dikatakan oleh Allah. Maka ikutilah oleh kalian agama Ibrahim. Agama yang hanif. Dan dia tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Juga ada ayat yang jelas. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Ibrahim. Sangat jelas sekali. Untuk kita apa? Meneladani Ibrahim alaihissalam dalam beragama dan dalam perkara yang lain. Karena beliau adalah apa? Teladan. Nah. Kemudian, al-ikhwah rahimakumullah. Terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam agar memiliki anak yang saleh. Ya. Maka di sini ada lima belas poin yang bisa kita ringkas dari buku tulisan Syekh Dr. Fadli Ilahi Zahir. Ya, beliau menulis Ibrahim alaihissalam aban. Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah, seorang bapak. Baik. Yang pertama, usaha beliau adalah apa? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini tentu hasil daripada tauhid. Kita semua memahami segala sesuatu itu yang menciptakan, yang berkuasa, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk keberadaan anak-anak kita soleh dan tidaknya itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau alaihissalam banyak berdoa, meminta kepada Allah agar diberi anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Nah, minta ini penting. Ya. Dan ini juga merupakan kebiasaan dari para nabi dan orang-orang saleh. Seperti misalnya Zakaria alaihissalam. Ya. Di Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Ya. Beliau berkata, wahai Rabb, anugerahkan untukku dari sisimu anak-anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Minta untuk diberi anak yang baik. Nah, maka ini salah satu usaha pokok yang harus kita lakukan. Meminta kepada Allah anak yang baik, yang saleh. Kebanyakan manusia, mereka apa? Berdoa itu sekedar minta anak. Ya Allah, kasih aku anak. Ya Allah, beri aku anak. Titik sampai di situ. Ini kesalahan. Ya. Minta kepada Allah anak, anak yang saleh. Nah. Dan banyak orang tua yang lalai. Nanti kita akan lihat di poin-poin berikutnya bagaimana Ibrahim alaihissalam itu banyak sekali berdoa kepada Allah Ta'ala. Baik ketika sudah diberi anak ataupun sebelum. Tidak berhenti ketika beliau dianugerahi anak oleh Allah Ta'ala. Tidak berhenti sampai situ. Beliau senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Ini yang banyak orang tua lalai. Sibuk bersandar kepada usaha-usaha. Ya, menyekolahkan, dibuatkan kurikulum yang baik dan sebagainya. Lupa dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Lupa bahwa yang mengatur dan menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa bahwa yang berkuasa menjadikan anak itu baik atau tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga saya ingatkan kepada para guru. Ya. Hendaknya banyak-banyak mendoakan murid-muridnya. Ya, apalagi mendapati murid yang nakal. Biasanya apa? Wis dihukum wae wis. Perlu dipecat wae ditokke wae wis. Dia belum melakukan usaha yang sangat penting ini, yaitu berdoa meminta kepada Allah agar Allah memperbaiki muridnya itu. Nah, maka doa ini penting sekali. Jadi kita berdoa kepada Allah meminta agar diberi apa? Anak yang soleh, anak yang baik. Jangan sekedar ya Allah beri aku anak, titik, dia boleh. Baik. Kemudian yang kedua, usaha yang kedua. Beliau alaihissalam lebih mengutamakan kebaikan agama daripada kebaikan duniawi. Ya. Kalau kita lihat pada hari ini banyak orang tua menempatkan anak-anaknya itu di tempat yang penuh dengan fasilitas duniawi. Ya, entah itu rumah, entah itu sekolah. Banyak yang jadi pertimbangan adalah apa? Sisi-sisi duniawi. Ya. Tidak mempertimbangkan sisi-sisi agama. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anaknya. Beliau tempatkan Ismail alaihissalam di daerah yang tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada orang. Tetapi di situ ada Baitullahil Haram. Ya kan? Makanya di situ beliau alaihissalam setelah menempatkan Ismail di dekat Ka'bah, beliau tinggalkan. Saat apa? Beliau menghadap ke Ka'bah berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Perhatikan itu. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari anak turunku di satu lembah yang tidak ada tanaman, di dekat rumahmu. Nah, yaitu Baitul Haram. Wahai Rabb kami, agar anakku apa? Agar anakku mendirikan sholat. Ini. Ya. Jadi beliau pertimbangan utama menempatkan Ismail adalah apa? Adanya Ka'bah. Adanya Baitullah al-Haram. Itu. Ya. Beliau menomorsekiakan fasilitas-fasilitas dunia. Kalau fasilitas dunia, lihat. Tidak ada air. Tidak ada tanaman. Tidak ada orang. Cuman ada Baitullah. Itu pertimbangan itu. Fasilitas dunia ini tidak ada. Bahkan kalau menurut perkiraan, mati orang tinggal di situ. Mati. Tidak ada air. Tidak ada tanaman. Tidak ada orang. Mau apa? Cuman di situ ada Baitullah. Dan lihat tujuan Ibrahim alaihissalam menempatkan Ismail di situ apa? Liyuqimus shalah. Agar dia menegakkan salat. Lihat di sini. Maka mari kita ini jangan seperti umumnya orang. Di mana sebagian orang tua itu tidaklah melihat dan mencari kecuali maslahat duniawi bagi anak-anaknya. Meskipun harus ditebus dengan maslahat agama dan akhirat mereka. Coba ketika milih sekolahan, yang dilihat pertama apanya? Kurikulum dan gurunya atau gedung dan sarana prasarananya. Coba silakan ditanya, silakan diteliti. Mayoritas orang tua ngelihatnya yang mana? Wajane iki yo apik kene iki. Ya, pendidikan agamanya bagus aning gedek ini piye? Ndak tega aku. Menempatkan anakku di sini. Wes tak taruh aja sekolah yang lain yang gedungnya ber-AC. Yes, pendidikan agamanya ya sak-sake enggak apa-apa nanti ada TPA kok katanya. Coba. Ya. Maka kalau orang tua hanya sekedar mencari maslahat duniawi, ya, akibatnya sudah bisa kita tebak. Ya. Hancur anak kita. Rusak. Baru nanti ketika sudah hancur-hancuran, itu apa? Menyesal. Bahkan coba sering kita dapati toh pondok pesantren itu merupakan alternatif terakhir untuk pendidikan anak. Bener gak? Timbang ras sekolah. Daftar di SMA favorit, SMP favorit, gak keterima kesana terima wis. Entek masa waktunya untuk pendaftaran ya wis timbang ras sebagai pesantren lah. Timbang ras sekolah. Coba. Atau memasukkan pesantren ketika apa? Wis ancur-ancuran anaknya. Sehingga dianggapnya pesantren ini bengkel. Ya. Menservis anak-anak yang rusak. Ini kita harus rubah. Kalau anak kita pengen sukses, jangan masukkan pesantren ketika sudah rusak. Sehingga kalau masuk pesantren sudah rusak ya, hasil maksimalnya apa? Wis waras iso normal meneng, wis apik. Jangan berharap nanti hafal Quran, bisa baca kitab, bisa ini. Nah, normal ini loh, wis api. Sebabnya apa? Masuk wis ancur-ancuran. Maka kita ingin pesantren itu adalah apa? Inputnya normal, baik, sehingga hasilnya pun juga maksimal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man kana dunya hammahu ja'alallahu al-faqra baina ainihi wa farraqa alaihi samlahu wa lam ya'ti illa ma quddira lahu. Barang siapa yang menjadikan tujuan utamanya adalah dunia, maka Allah akan menjadikan kefakiran ada di hadapan kedua matanya. Allah akan cerai-beraikan kekuatannya. Dan tidaklah datang rezeki kecuali apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Ini kalau orang mendidik anak orientasinya dunia, ya wis. Melarat terus. Tidak akan pernah merasa cukup. Dan inilah yang terjadi kenyataan. Banyak orang tua mendidik anak orientasinya dunia. Bagaimana? Sehingga sekolah itu ibaratnya investasi. Begitu lulus harus dapat pekerjaan, penghasilan yang besar. Wis gak apa-apa wis. Enggak bisa baca Quran enggak apa-apa, enggak paham agama enggak apa-apa, penting nanti kerja dapat duit banyak. Maka ini kefakiran yang akan menghampiri dia. Ya. Jadi ini adalah apa? Ibrahim sekali lagi apa? Mengutamakan kebaikan agama dan daripada kemaslahatan duniawi. Baik. Kemudian kita lompat dulu ya, Pak. Di poin ke-10. Poin ke-10. Supaya tidak salah paham. Ibrahim alaihissalam juga memperhatikan kemaslahatan duniawi. Artinya apa? Ya. Lihat di sini beliau alaihissalam ketika datang ke Mekah bersama istri dan anaknya di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada air, ya, cuma ada Ka'bah, itu untuk kemaslahatan agama. Menunjukkan bahwasannya apa? Mendahulukan kemaslahatan agama daripada dunia. Tetapi beliau juga tidak melalaikan untuk memperhatikan kemaslahatan duniawi. Beliau tinggalkan untuk anak istrinya itu apa? Satu kantong kulit berisi kurma, satu kantong kulit berisi air. Lihat, maka dalam hal ini beliau alaihissalam membekali anak dan istrinya dengan kurma dan air sebatas kemampuan yang beliau mampu untuk melakukan. Jadi kita orang tua juga harus memperhatikan kemaslahatan duniawi anak-anak kita. Jangan seperti sebagian orang yang mereka pergi ya untuk tujuan-tujuan agama tetapi tidak mempedulikan bekal untuk keluarga yang ditinggal. Ya, aku mau dakwah. Tapi rumah orang di beras. Enggak punya apa yang dimakan. Alasannya apa? Tawakkal 'ala Allah. Sudah, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalil dia. Wes tawakal kepada Allah. Nanti barang siapa bertawakal Allah akan cukupi kok. Ini satu kesalahan. Lihat Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau tidak tinggalkan anak istrinya dalam keadaan tidak diberi apa-apa. Diberi sekantong air, sekantong kurma untuk kehidupannya. Maka di sini kesimpulannya apa? Kita harus mengutamakan kemaslahatan agama daripada kemaslahatan dunia, tetapi tidak boleh sampai terlantar dalam kehidupan ini. Tetap harus diperhatikan. Sehingga Allah katakan apa? Wabtaghi fima ataqallah min daril akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari apa yang telah Allah tentukan untuk bagianmu di akhirat. Tapi jangan kamu lupa dengan bagianmu di dunia. Maka di sini kita mendidik anak, tentu yang pokok adalah pendidikan agama. Tetapi tidak boleh juga kita melupakan apa? Ilmu-ilmu yang berkenaan dengan kehidupan anak kita di dunia ini. Tidak ada masalahnya kita ajari keterampilan. Tidak ada salahnya kita ajari anak kita berdagang misalnya. Cuman yang menjadi fokus utama kita adalah apa? Kemaslahatan agama. Gitu. Ya. Jadi bukan hal yang keliru ya kalau misalnya anak-anak diajari matematika. Ya, diajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Itu enggak ada masalah. Kalau untuk kepentingan diajari keterampilan. Enggak ada masalah. Jadi ini dua-duanya kita ambil. Cuman titik beratnya pada apa? Perkara agama. Kita kadang-kadang senang ya dengan apa yang ada di masyarakat. Banyak sekali sekolah-sekolah Islam yang mengatakan Islam terpadu. Ya, tapi ternyata mereka atau kebanyakan sekolah masih menitik beratkan kepada maslahah duniawiyah. Gitu. Sehingga porsi agama itu masih kecil dibanding porsi dari mapel umum. Nah, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita salah sebagaimana kebanyakan orang. Baik. Kemudian kita kembali ke poin ketiga. Yaitu Ibrahim alaihissalam memilihkan lingkungan yang baik untuk anaknya. Lingkungan. Ya. Ini penting. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi pendidikan anak-anak kita. Ya. Tadi di surat Ibrahim ayat ke-37 sudah disebutkan bagaimana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau telah meninggalkan sebagian anak keturunannya di satu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada orang, hanya ada Baitullahil Haram. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang menginginkan anak keturunan yang saleh, dia tidak boleh menempatkan anak-anak tersebut pada lingkungan yang tidak baik. Tidak boleh dia menempatkan anak di lingkungan yang rusak. Lingkungan yang didominasi oleh kefasikan, kemaksiatan, mungkin tempat-tempat hiburan. Nah, hendaknya dia tempatkan anak di lingkungan yang baik, yang tersebar padanya kebaikan-kebaikan, mungkin dekat dengan masjid, ya. Nah, banyak lembaga-lembaga yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ilmu-ilmu agama. Nah, karena sekali lagi lingkungan itu sangat besar pengaruhnya. Kita masih ingat kisah pembunuh 100 jiwa. Nah, kisah orang yang membunuh 100 jiwa. Maka ketika dia bertaubat, ya, datang ke seorang alim, dia tanya, bagaimana aku bisa enggak taubat? Dikatakan, iya. Apa yang menghalangi kamu dari bertaubat? Setelah itu, alim tadi mewasiatkan, intalik ila ardi kada wa kada, fa inna biya unasan ya'budun Allah, fa'budillaha ma'ahum, wala tarja ila ardika fa innaka ardun su. Hendaknya kamu pergi ke daerah sana. Di daerah itu ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah kamu kepada Allah di sana bersama orang-orang itu. Dan jangan kembali ke kampungmu. Karena kampungmu itu kampung jelek. Nah, maka lingkungan harus memilihkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Bapak, kalau lingkungannya jelek, berat, kita orang tua itu berat. Kan gak mungkin anak mau dikurung terus dalam rumah, kan gak mungkin. Mesti ya harus keluar. Nah, kalau di luar didominasi oleh kerusakan dan kemaksiatan, udah. Mungkin ikhwan-ikhwan punya pengalaman. Ya, punya pengalaman. Di rumah sudah dididik baik. Satu saat, misalnya lebaran atau apa, kunjung ke rumah saudara, kunjung ke rumah mbahnya. Wah, pulang ulang-ulangnya banyak, Mas. You know? Bisa hafal sekian banyak lagu. Bisa. Ya kan? Padahal di rumah mbahnya cuma berapa hari. Itu lingkungan. Maka di sini mari alaikum kita pilih lingkungan yang baik. Jadi misalnya ada tawaran rumah gratis, tapi lingkungannya gak baik, jangan diterima. Mending bayar, mending beli mahal, asal lingkungannya baik. Kenapa? Ini taruhannya adalah anak-anak kita. Taruhannya adalah anak-anak kita. Nah, dan tentu lingkungan di sini bermakna umum. Bermakna umum. Bukan hanya lingkungan tempat tinggal, tapi juga lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, memilihkan guru yang baik. Ini juga faktor yang sangat mempengaruhi apa? Pendidikan anak-anak kita. Ya. Disebutkan Rabbana wab'ats fihim rasulan. Rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka anta al-azizul hakim. Ya. Wahai Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Al-Aziz Al-Hakim. Lihat. Ya. Di dalam doa beliau ini ya tersirat dibutuhkannya pendidik, guru. Ya. Nah. Karena apa? Guru itu sekali lagi pengaruhnya sangat sangat besar. Tadi di depan sudah saya singgung bahwa anak itu memiliki sifat meniru yang sangat kuat. Anak ketika masih kecil, belum sekolah, itu menjadikan orang tua sebagai tolak ukur. Ya. Jadi ukurannya adalah orang tua, anak itu, ketika belum sekolah. Yang baik adalah apa yang dikerjakan oleh orang tua, yang jelek adalah apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Itu. Tetapi nanti perhatikan, ketika anak kita sudah sekolah, yang jadi ukuran adalah gurunya. Silakan perhatikan nanti yang punya anak-anak. Ya, ketika gurunya itu ngajari salah, itu kita ingatkan, gak mau. Oh, ustaz bilangnya begini kok. Ustazah tuh ngajarinya begini kok. Coba. Nah ini kalau gurunya gak baik, waduh, jadi apa anak-anak kita? Maka Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar sepeninggal beliau Allah mengutus para rasul untuk mengajari anak-anaknya, mendidik, mensucikan mereka. Ya. Jadi kita harus memiliki kriteria yang tinggi untuk memilihkan guru bagi anak-anak kita. Nah, jangan asal bisa ngajar. Ya. Tapi guru, berapa banyak kasus terjadi kan? Guru merusak anak didiknya. Banyak sekali. Ya. Maka pilihkan guru yang terbaik. Kemudian yang kelima, memberikan keteladanan. Jadi Ibrahim alaihissalam, ya, di dalam mendidik anaknya itu dengan memberikan keteladanan. Nah, idqala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biya Ibrahim bani wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakum. Ya baniya innallaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Ibrahim, ya, maka Ibrahim mengatakan, aku tunduk kepada Rabbul Alamin. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Ya. Makanya di sini pelajaran yang sangat indah. Bagaimana orang tua harus menjadi teladan dalam pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai kita orang tua memerintahkan kepada anak-anak kita satu kebaikan, tetapi kita tidak mengerjakannya. Atau kita melarang dari satu kejelekan, tetapi kemudian kita apa? Mengerjakannya. Ini tidak akan jalan pendidikan seperti ini. Ya. Jadi ketika Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, jangan kamu sekali-kali mati kecuali sebagai seorang muslim, itu Ibrahim sudah aslam tuli rabbil alamin. Ya. Ibrahim telah menyatakan ketundukan kepada Allah Ta'ala. Baru beliau wasiatkan kepada anak turunannya. Kita ini kadang-kadang loh ya. Kadang atau sering saya gak ngerti. Kita ngajari anak-anak kita, kamu harus jujur. Tidak boleh bohong. Ya kan? Satu ketika kita ini sedang capek. Nah. Tiba-tiba pintu rumah diketok. Assalamualaikum. Apa yang kita lakukan? Bilang Abi gak ada. Padahal kita istirahat. Cuman karena kita tidak mau nerima tamu aja. Tapi karena gak enak. Ya kan? Karena gak enak sama tamunya. Bilang apa? Gak ada. Ini sudah mengajari bohong. Padahal tadi apa? Kita ajarkan anak kita untuk jujur. Tidak boleh bohong, tapi ini kenyataannya. Bahkan Allah musta'an. Banyak di antara kita, maaf, terutama para guru, memerintahkan kepada muridnya apa? Ayo disiplin, tidak boleh terlambat, ayo yang rajin. Kenyataannya bagaimana? Coba. Sepertinya apakah akan sukses pendidikan kita? Kita memerintahkan anak-anak kita untuk disiplin, gak boleh terlambat. Tapi kitanya sendiri menyelisih. Maka Allah Ta'ala katakan, Atamurunan nasa bilbir. Watan sauna anfusakum wa'angtum tatlunal kitab afala ta'kilu. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian? Sedangkan kalian membaca kitab, di mana akalmu? Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam, ya ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang kalian tidak mau mengerjakan? Sangat besar kemurkaan Allah ketika engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak mau mengerjakan. Subhanallah. Kita sering mengingatkan anak-anak kita, ayo konsentrasi belajar, tolong diperhatikan. Ya, gurunya dolanan HP. Ya, ini musibah. Mana keteladanan? Kemudian karena kita ini orang tua atau karena kita ini seorang guru, akhirnya apa? Sing disalahke anake. Ya kan? Sering-sering begitu. Yang disalahkan muridnya. Maka ini teladan kita Ibrahim alaihissalam. Beliau konsisten memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Sehingga ya, anak-anak beliau luar biasa. Kemudian poin yang keenam, yaitu melibatkan anak dalam amal soleh. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi dari Baitullah. Beliau kerjakan itu bersama Ismail. Bersama Ismail. Setelah itu beliau berdoa, ya Allah, terimalah dari kami. Terimalah amalan ini. Sesungguhnya engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya ketika Ibrahim lama enggak datang ke Mekah, kemudian satu saat beliau datang, kemudian beliau mengatakan ingin meninggikan bangun apa? Dasar-dasar pondasi Ka'bah itu. Maka Ismail pun mengatakan, Ibrahim pun berkata kepada anaknya, kepada Ismail, apakah engkau mau membantu aku untuk meninggikan pondasi Ka'bah ini? Maka Ismail mengatakan, iya, saya akan membantu. Maka di sini kita lihat bagaimana Ismail mengangkat batu-batu, kemudian Ibrahim yang menatanya. Ya. Jadi ini termasuk salah satu metode dalam pendidikan, yaitu melibatkan anak dalam amal soleh. Nah, dan ini sebagai bentuk apa? Ya, pelatihan. Nah, sehingga nanti anak itu akan terbiasa dengan amalan-amalan. Maka kita hendaknya orang tua ya jangan egois. Ya, ketika anaknya mungkin sudah bisa diajak ke masjid misalnya, ajak anaknya untuk berangkat ke masjid. Nah, mungkin ketika ada pengemis minta sedekah, beri anak, tolong kamu berikan kepada pengemis itu. Dilatih seperti itu. Nah, ya, jadi ini adalah poin yang sangat-sangat berharga untuk kita praktekkan dalam pendidikan anak-anak kita. Kita libatkan anak-anak kita. Ya. Sering orang tua itu melibatkan anak, tapi dalam perkara-perkara duniawi aja. Ya toh? Sering kali begitu. Melibatkan anak dalam apa? Perkara-perkara duniawi. Ayo belajar masak, ayo belajar goreng, ayo kan begitu. Tapi untuk perkara agama, poin ketujuh, terus mengawasi, terus memberi nasihat dan wasiat. Nah, lihat tadi di surat Al-Baqarah ya, 131-132. Bagaimana Ibrahim memberi wasiat. Nah, jadi untuk mendapatkan anak yang soleh, sukses dalam pengajaran anak-anak, hendaknya kita terus mengontrol, mengawasi. Terus memberi nasihat, tidak cuma sekali, dua kali, tiga kali. Nah, ini kita lihat ya, di dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, ketika Ibrahim alaihissalam berkunjung ke Mekah, waktu itu Ismail sudah menikah. Ya, sudah menikah. Waktu datang, beliau alaihissalam tidak ketemu dengan Ismail, ketemu dengan menantunya. Ketemu dengan menantunya. Ya. Maka Ibrahim pun bertanya kepada menantunya ini, bagaimana kehidupanmu bersama anakku? Maka menantu ini menceritakan, dia keluh kesah tentang kehidupannya bersama Ismail. Maka kemudian Ismail pun datang. Lalu Ibrahim berkata, ganti pintu rumahmu itu. ganti pintu rumahmu. Artinya apa? Ismail diminta untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Ibrahim melihat ini menantu enggak baik. Ya, berarti di sini apa? Ibrahim terus mengawasi, terus mengontrol, memberi nasihat, mengarahkan kepada Ismail. Meskipun Ismail sudah menikah. Setelah itu Ismail menikah lagi. Maka Ibrahim pun kunjung lagi. Sama, tidak ketemu dengan Ismail. Ketemu dengan menantunya yang kedua ini. Ditanya, bagaimana kehidupanmu bersama anakku? Maka diceritakan, penuh dengan kesyukuran, penuh dengan keridhaan kepada suaminya. Maka begitu Ismail pulang, Ibrahim ngomong kepada Ismail, perkuat pintumu, kokohkan pintumu. Artinya apa? Pertahankan. Ini istri yang baik. Sekarang lihat berapa banyak orang tua. Subhanallah. Jangankan ketika anaknya sudah nikah, anaknya sudah dimasukkan ke pesantren itu, wis gak peduli sama sekali. Wis pokoknya tak pasrah ke pondok. Mati urip ning kono karepmu. Gak pernah ditengok, gak pernah ditanyakan kabarnya bagaimana. Coba. Bahkan ketika diundang, ya, bapak ibu ini mohon datang ke pondok karena ada masalah. Wis, terus terserah kono ustaz, wis. Karepmu wis lah. Pokoknya aku percaya yang harus sampean ustaz. Ya ini apa ini? Ini musibah yang seperti ini. Bagaimana menempatkan anak gak dikontrol? Ismail dikontrol. Ismail ditinggal di mana? Di Mekah. Ibrahim pulang ke Syam. Ya, kontrol. Bahkan ketika sudah menikah. Kalau orang Jawa itu biasanya habis menikah habis praye, Pak ya. Habis mentas. Bahasanya gitu. Ketika dia Pak anakmu aduh sudah nang wis nikah wis masa wis gede masa aku yang ngandani terus. Tapi ternyata lihat bagaimana pendidikan Ibrahim alaihissalam untuk anak-anak. Terus jadi pengawasan, kontrol, nasihat, pengarahan kepada anak itu sak matine. Ngerti maksudnya? Ya sak matine anake apa sak matine wong tuane? Diling disik mati nih gitu loh. Jangan terus pengawasan itu. Maka saya ingatkan kepada al-ikhwah yang mungkin apa memondokkan anaknya itu yo perhatian. Anak itu ketika mondok ditengok, dinasihati, dimotivasi, oh senengnya pol. Seneng, semangat. Tapi kalau di pondok enggak pernah ditengok, wah iki aku dibuang ini sama bapak saya ini. Ini saya enggak tahu ini saya ini anaknya bapak atau bukan, ya. Jangan-jangan anak temuan ini. Dibuang ke pesantren, ya, diasingkan di situ. Ya kan? Coba. Ini yang kadang-kadang banyak orang tua yang tidak menyadari. Ya, maka monggo terus dinasihati, diarahkan. Apa meneh iki anake dhewe gitu loh, Pak. Ya. Jangan terlalu husnudzon kepada ustaz-ustaznya. Terlalu loh ya kalimatnya ya, bukan husnudzon loh ya. Terlalu husnudzon. Ya. Terlalu berbaik sangka. Itu nanti kecewa kita. Kecewa. Bagaimanapun lain antara anak sendiri dengan anak orang lain. Perhatikan. Kalau orang tua mendidik anaknya, ayo hafalan. Enggak mau dibujuk-bujuk ya kan? Ayo hafalan. Nanti tak kasih hadiah. Pokoknya prinsipnya bagaimana sampai anak itu mau kan gitu. Tapi kalau guru nih, ayo setoran. Ayo toh setoran. Setoran. Rakit wis kono, rumong kono wis. Sudah selesai. Iya kan? Maka mari, kita orang tua punya tanggung jawab. Ya, mengawasi, mendidik selamanya. Selesai waktunya. Baik, bonus saja. Poin 8, mendidik anak untuk menjaga dan menegakkan sholat. Ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Wahai Rabb, jadikan diriku orang yang menegakkan sholat. Demikian juga anak cucuku, anak turunanku. Jadikan juga mereka orang yang menegakkan sholat. Ya, wahai Rabb, terimalah doaku. Nah, kenapa di sini poinnya poin sholat? Kok tidak minta supaya dijadikan orang yang membayar zakat, orang yang menunaikan puasa? Kok sholat kenapa? Karena sholat ini pokok. Dan kalimatnya menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Ya. Karena sholat disebutkan oleh Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Di sini salat memiliki dua tujuan. Pertama, salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka Pak, insyaallah ketika anak kita betul-betul bisa menjaga penegakan sholat, dia menjadi anak yang baik. Ya. Tapi kalau sholatnya gak beres, jangan harap untuk perkara yang lain akan beres. Kemudian tujuan sholat yang kedua, dan ini lebih besar, yaitu apa? Wala dzikrullahi akbar. Dan untuk mengingat Allah, dan ini lebih besar daripada tanhanil fahsya wal munkar. Jadi sholat itu agar orang senantiasa ingat kepada Allah. Dan ini kunci. Orang akan mengerjakan kebaikan, orang akan meninggalkan maksiat ketika dia ingat kepada Allah Ta'ala. Maka tujuan sholat yang kedua yaitu apa? Wala dzikrullah, yaitu untuk mengingat Allah, itu akbar, lebih besar daripada tanhanil fahsya wal munkar. Maka monggo kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita betul-betul menegakkan sholat. Ya. Jangan sampai menyia-nyiakan sholat. Ini yang dikhawatirkan. فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Dikhawatirkan akan meninggalkan generasi yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan syahwat. Nah, ya. Kemudian poin ke-9, memilihkan teman yang baik. Ini yang kadang kita sulit karena dianggap nanti kita ini apa? Sektarian apa? Ya. Milih-milih, membeda-bedakan. Mentang-mentang begini gak mau gaul dengan ini. Orang tua yang kolot, membatasi pergaulan anaknya. Padahal teman ini pengaruhnya juga luar biasa kalau kita lihat. Anak kita baik, masya Allah. Gurunya juga sudah baik. lingkungannya baik tapi temennya rusak, ikut rusak. Ya. Maka di dalam hadis tadi, ketika Ibrahim datang ke Mekah menjenguk Ismail, dan ternyata didapati istrinya Ismail itu bukan wanita yang baik, maka beliau perintah kepada Ismail alaihissalam untuk menceraikan istrinya. Karena pengaruhnya besar. Gitu. Temannya. Apalagi teman dekat. Rasul katakan almar'u ala dini khalil. Ya kan? Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, teman akrabnya. Nah, maka nanti monggo tadi saya katakan, orang tua harus senantiasa mengontrol, mengawasi. Lihat teman kita tuh gaulnya sama siapa, teman dekatnya siapa. Gitu loh. Itu harus dikontrol. Ya. Jangan dibiarkan. Kalau tahu ini temennya enggak baik, dipisahkan. Juga termasuk misalnya anak kita di pondok itu juga mohon dikontrol. Teman dekatnya siapa? Diarahkan. Kamu jangan gaul dengan fulan ini. Gaul kamu itu loh sama yang itu, yang baik-baik itu. Harus begitu. Kalau enggak nanti, waduh. Cita-cita kita untuk mendapatkan anak yang soleh, dengan kita memondokkan anak kita, bisa gagal. Karena ternyata apa? Terpengaruh oleh teman. Dan ini banyak. Teman ini luar biasa. Karena teman ini lebih mudah diterima daripada orang tua atau gurunya. Karena apa? Sebaya. Ya, sebaya. Nah ini. Maka ini kita harus hati-hati. Pilihkan untuk anak-anak kita teman-teman yang baik. Ya. Maka ini beberapa faktor yang harus kita perhatikan dalam pendidikan anak-anak kita. Oke, berarti dapat 10 poin ya. Kurang 5. Ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa sambung, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua yang sukses dalam mendidik anak-anak kita. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.